kasihku, jangan bersedih lagi. Keringkanlah titisan air mata di pipi. Kekasihku, tabahkan hatimu. Sekalipun tak pernah terduga, halangan yang melanda melenyapkan impian bersama. Jangan dikesali atas apa yang terjadi. Mungkin rahmat sebaliknya membuahkan bahagia. Kekasihku, aku tahu kita sama saling percaya. Tidak pernah ada dusta. Kasih antara kita, jangan berduka. Jangan berdendam pada sesiapa. Bersabarlah menerima segala galanya dengan redha. Kasihku, jangan bersedih lagi. Keringkanlah titisan air mata di pipi. Kekasihku, tabahkan hatimu. Sekalipun tak pernah terduga, halangan yang melanda melenyapkan impian bersama. Jangan dikesali atas apa yang terjadi. Mungkin rahmat sebaliknya membuahkan bahagia. Kekasihku, aku tahu